13.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian kita dari pembahasan syarah aqidah al-sunnah wal-jamaah, disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan kajian ini merupakan kajian rekaman. Selamat mendengarkan. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. لله kepada ikhwan dan akhwat, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan waktu yang luang untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ayol ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan, akhwat, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kita masuk poin yang ke 58, Ahlu Sunnah melarang nusyrah, mengobati sihir dengan sihir. Kita sudah membahas tentang masalah sihir, kita juga sudah membahas tentang masalah dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Sekarang kita masuk pembahasan tentang nusyrah. Di dalam syarah akidah Ahlu Sunnah wa Jamaah, disebutkan tentang nusyrah, itu Ahlu Sunnah melarang nusyrah. Melarang nusyrah itu mengobati sihir dengan sihir. Bagaimana kita melihat banyak fenomena yang ada di masyarakat, ketika mereka mengalami berbagai macam kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, atau yang lainnya, itu mereka berbondong-bondong datang ke tukang-tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar, dan yang lainnya. Dan dianggap bahwa mereka adalah orang-orang diberikan karoma atau keramat oleh Allah SWT. Dan ada di antara mereka memang yang sembuh, yang merupakan itu adalah qada dan qadarnya Allah. Yang kedua juga merupakan istidraj, artinya Allah mengulur mereka dalam perbuatan dosa dan maksiat. Bukan berarti bahwa tukang-tukang sihir atau dukun-dukun itu benar. Tidak. Mereka adalah tidak benar. Dan mereka telah berbuat kekufuran. Dan sudah saya jelaskan ketika kita membahas tentang sihir dan dukun. Dan fenomena yang kita lihat, banyaknya orang yang datang ke dukun, datang ke paranormal, orang pintar, dan yang lainnya, menunjukkan bahwa kebodohan ini sudah merata di tengah-tengah kaum muslimin. Arti kebodohan itu sudah menguasai mereka. Dan ini yang kita lihat. Dan kebodohan ini justru akan membuat orang dia rusak. Artinya membawa kepada kejelekan, kerusakan dan yang lainnya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, bahwa al-jahlu aslu kulli syarrin, bahwa kebodohan itu merupakan pokok dari semua atau sumber dari semua kejelekan. Orang bisa berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat yang lainnya karena kebodohan. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan mereka datang ke dukun dan bukan paranormal, bahkan mereka datang juga ke kubur-kubur yang dianggap keramat oleh mereka untuk mengobati penyakit yang mereka hadapi atau problem yang mereka hadapi. Mereka datang ke kubur-kubur tertentu yang dianggap keramat atau dianggap wali atau yang lainnya, yang padahal mereka sendiri penghuni kubur itu sangat-sangat membutuhkan doanya orang yang hidup. Tapi karena kebodohan, mereka lakukan semuanya itu. Dan yang kedua, karena kelemahan iman. Kelemahan iman dari orang-orang yang dia mengatakan bahwa dia muslim, tapi sangat lemah imannya mereka. Sehingga mereka datang ke dukun-dukun. Atau yang ketiga, disebabkan karena mereka tidak tawakal kepada Allah. Tidak yakin bahwa Allah yang maha penyembuh. Allah yang menyembuhkan semua segala macam penyakit. Allah yang dapat mendatangkan manfaat. Dan Allah juga yang dapat menghilangkan semua bahaya. Dan ini harus difahami oleh setiap muslim, bahwa kita wajib belajar untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, kita harus berusaha bagaimana meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang ketiga, meningkatkan tentang tawakal kita kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah lah yang mendatangkan manfaat, dan Allah juga yang menolak semua bahaya. Tidak ada satupun yang dapat menghilangkan bahaya, yang dapat menghilangkan penyakit, yang dapat menyembuhkan penyakit, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita yakini dengan siyakin-yakinnya. Allah SWT berfirman, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu, wa yuridka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bima yasha'u min ibadi wa huwal ghafur rahim. Dan apabila kamu ditimpa oleh bahaya, apabila Allah mengenakan kepada kamu bahaya, bentuknya apa saja bahaya itu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Dan apabila Allah mengendaki kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Yunus ayat 107, Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu, wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am ayat 17. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat dan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bahas tentang nusyrah, mengobati sihir dengan sihir. Dalam Islam dilarang. Kita perhatikan bab yang ke-58 halaman 468. Dalam Islam dilarang mengobati sihir dengan sihir atau dengan mendatangi dukun, karena dukun hanyalah mengusir syaitan sihir dengan syaitan sihir yang lainnya. Maka ibarat mengusir maling dengan meminta bantuan perampok atau penjara. Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah berkata, nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, dan hampir tidak ada orang yang mampu melakukannya kecuali orang yang mengetahui sihir. Tentang masalah nusyrah ini dijelaskan oleh para ulama seperti nusyrah atas wazan fu'la. Disebutkan nusyrah secara istilah yaitu mengobati dengan mantra-mantra dan juga dengan beberapa perlindungan yang dibaca oleh tukang sihir, oleh dukun, untuk mengobati orang sakit atau orang gila. Seperti disebutkan oleh Abu Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Al-Mashhur dengan Ibnu Al-Athir, kata beliau, nushra dengan bomma itu semacam dari ruqyah yang diobati dengannya orang yang diganggu oleh jin. Dikatakan nushra karena dia menghilangkan penyakit. Ini disebutkan dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadits oleh Ibnu Athir. Itu yang dikatakan nushra. Adapun tentang hadis yang berkaitan dengan nushra ini, ada satu hadis dari Nabi SAW, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nushra. Maka beliau SAW menjawab, huwa min amali syaitan. Nabi menjawab bahwa nushra itu termasuk dari perbuatan syaitan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam sanadnya hasan dalam Fathul Bari, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Hidayatul Ruwat. Jadi nushra mengobati sihir dengan sihir, hukumnya dalam Islam adalah haram. Karena apa? Karena ini perbuatan syaitan. Al-Imam Nuqayyim menjelaskan tentang nushra. Al-Imam Nuqayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau menjelaskan bahwa nushra adalah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Yang pertama, dengan menggunakan sihir pula. Dan inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Yang kedua, yaitu penyembuhan dengan menggunakan ruqyah. Ayat-ayat ta'awud, perlindungan, obat-obatan, dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz, yaitu boleh. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadiyu Khairul Ibad di juz yang keempat. Dan juga dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Ushayd dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim bahwa nushra, penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir, itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan sihir. Ini termasuk perbuatan syaitan. Dan Nabi melarang, an-nushra min amali syaitan. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa. Jadi ini boleh. Kalau kita lihat dari hadis ini, dan juga dari penjelasan Al-Imam Al-Qayyim, maka kita mengambil kesimpulan dari hadis ini, dan juga penjelasan Al-Qayyim. Yang pertama, penjelasan Al-Qayyim rahimahullah. Yang pertama, kalau kita mau ambil fawaid atau kesimpulan, yang pertama tentang haramnya nushra. Yang pertama. Yang kedua, bahwa nushra termasuk perbuatan syaitan. Yang pertama, haramnya nushra. Atau mengobati sihir dengan sihir. Atau mengobati sihir dengan datang ke dukun, atau paranormal, atau yang lainnya. Ini haram hukumnya. Yang kedua, nushra termasuk perbuatan syaitan. Yang ketiga, bahwa perbuatan syaitan semuanya diharamkan. Perbuatan syaitan semua diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an melarang kita mengikuti, dilarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi yang ketiga, perbuatan syaitan semua diharamkan. Yang keempat, disyariatkan bertanya kepada para ulama Rabbani. Artinya, seorang ketika dia tidak tahu persoalan ini benar atau tidak, boleh atau tidak, tanya kepada ulama yang paham tentang Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Tanyalah kepada ahli ilm. Jika kalian tidak tahu. Kemudian yang kelima, bahwa nushra dengan menggunakan ruqyah ayat-ayat Al-Quran, obat-obatan, doa-doa, itu boleh. Itu kesimpulan dari penjelasan hadis dan penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim. Nah, kemudian selanjutnya, kita bahas dari buku ini, para ulama telah sepakat membolehkan ruqyah dengan tiga syarat. Yaitu, ruqyah itu dengan menggunakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau asma, yaitu nama-namanya, dan sifat-sifatnya, atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tiga syarat ruqyah itu, yang pertama, dengan menggunakan firman Allah, yaitu membaca Al-Quran. Atau kita menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau sabda Rasulullah SAW. Itu dengan doa-doa yang Rasul ajarkan. Yang kedua, ruqyah itu harus diucapkan dalam bahasa Arab. Diucapkan dengan makna yang jelas. Dan dapat dipahami maknanya. Diucapkan dengan bahasa Arab. Karena nas-nas Al-Quran. Kita baca dengan bahasa Arab. Begitu juga sabda Rasulullah SAW. Dan doa-doa yang maktur. Dan itu mudah sekali. Sangat mudah, karena apa? Karena memang sudah ada dalilnya, nasnya sudah ada, doa-doa yang bisa kita baca dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, harus diyakini bahwa bukannya zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sedangkan ruqyah hanya merupakan salah satu sebab saja. Artinya kita harus yakin bahwa yang dapat menyembuhkan itu bukan ruqyahnya, bukan orangnya, tapi yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Apabila aku sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Benar, kita ingat yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari bacaan ruqyah itu, dan juga bukan orangnya, tetapi yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, bahwa yang dapat menyembuhkan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, wa iza maridtu, apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Kemudian saya lanjutkan, apabila seseorang terkena sihir, ini tolong diperhatikan ini, apabila seorang terkena sihir, santet, guna-guna, kesurupan jin dan lainnya, maka hendaklah ia berikhtiar sesuai dengan syariat dan mencari obatnya dengan usaha yang maksimal. Dalam usaha seorang hamba untuk mengobati penyakit yang diderita, haruslah memperhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa obat dan dokter hanya sarana kesembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sarana, yang pada hakikatnya yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Yang menyembuhkan itu Allah. Makanya di antara nama Allah disebutkan dengan Asy-Syafi. Di antara nama Allah, nama-nama Allah yang indah, yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW, itu Syafi, Allah Syafi. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mengobati keluarganya dan mengusap dengan tangan kanannya. Nabi berdoa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, engkau adalah Rabb manusia, engkau pencipta manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Wa anta syafi, engkau yang menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau dengan kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwa Allah syafi. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi juga berdoa, Allahumma rabban nas muzibil ba'sa ihfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah Rabb pencipta manusia, muzhibil ba's, Engkaulah yang menghilangkan semua penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada penyembuh kecuali hanya Engkau, dengan kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Jadi Allah Asy-Syafi yang dapat menyembuhkan semua penyakit, apakah penyakit badan, penyakit fisik maupun penyakit hati, penyakit syubhat, penyakit keraguan, penyakit syahwat, penyakit dengki, penyakit iri dan yang lainnya, Allah dapat mengobati semua penyakit Asy-Syafi. Ini tentang Allah sebagai Asy-Syafi, wajib kita yakini bahwa yang dapat menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dokter atau obat-obatan itu sebagai perantara saja, tapi yang dapat menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta agar Allah menyembuhkan penyakit kita, dan kita doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit kita. Yang kedua, dalam kita ikhtiar untuk mengobati penyakit, apakah terkena sihir, santet, guna-guna, kesurupan, jin dan yang lainnya, yang kedua, ikhtiar tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang haram dan syirik. Di antara yang haram, seperti berobat dengan menggunakan obat yang terlarang, atau barang-barang yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan penyembuhan dari barang yang haram. Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha khalaqad da'a wad dawa' tatadawaw wala tatadawaw biharam. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah yang menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah, tatadawaw wala tatadawa biharam, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daulabi dalam kitabnya Al-Kuna, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah dari sahabat Abu Darda. Jadi Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menciptakan obatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Inna allaha lam yaj'al shifa'akum fima harram alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang Allah haramkan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnu Hajar berkata, sanad yang sahih atau syarat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Mas'ud, yang bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari. Di dalam hadis yang lain pernah dalam Musnad Imam Ahmad, pernah ada orang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, Rasulullah, apakah kami harus berobat? Maka Nabi menjawab, Naam, iya harus berobat. Ketika kamu sakit ya berobat. Ya ibadallah, kemudian Nabi mengatakan, setelah Nabi mengatakan, Naam, ya ibadallah, tadawaw. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan ghayra da'in wahid. Qalu ma hu? Qala al-harim. Al-haram. Ya Rasulullah, apakah kami harus berobat? Nabi jawab, iya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan Allah telah meletakkan obatnya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya. Mereka bertanya, apa itu Rasulullah? Al-haram, yaitu pikun. Kalau pikun, tidak ada obatnya. Dalam riwayat yang lain, disebutkan, Inna allaha lam yanzil da'an illa anzalahu shifa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah telah menurunkan obatnya. Ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu. Ada yang tahu obatnya, ada juga yang tidak tahu. Ya, riwayat ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi Allah tidaklah menurunkan obat penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya. Cuma ada yang tahu obatnya, ada yang tidak tahu. Tapi kita diperintahkan untuk berobat dengan yang halal, tidak boleh berobat dengan yang haram. Sebab Nabi sudah menyebutkan bahwa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk yang diharamkan, ya berobat ke dukun. Termasuk yang diharamkan, berobat ke tukang sihir. Termasuk yang diharamkan, berobat ke paranormal. Ke orang pintar. Ini haram, tidak boleh. Termasuk juga makanan-makanan yang haram. Apakah itu bangkai atau yang lainnya. Apakah khamar atau yang lain, itu bukan obat. Ketika ada seorang sahabat bertanya, apakah ini bisa dipakai oleh obat? Kata Nabi, tidak, itu bukan obat. Itu penyakit. Dan Nabi menyebutkan demikian, itu penyakit. Jadi tidak boleh seseorang berobat dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang langkah yang ditempuh bagaimana? Langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir, oleh orang yang terkena guna-guna, santet, kemasukan jin dan yang lainnya, hendaklah ia berobat dengan pengobatan syar'i. Jadi saya sebutkan, berobat dengan pengobatan syar'i dengan cara memakan 7 butir kurma ajwa, kurma Nabi. Salam setiap pagi, 7 butir kurma ajwa. Kemudian juga, dia minum habatu sauda, bintang hitam. Kemudian dibekam, kemudian diruqyah, dengan dibacakan ayat Al-Quran, doa-doa dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih, insyaAllah akan sembuh. Dan nanti kepada ikhwan dan akhwat, kepada kaum muslimin, bisa melihat dalam buku saya, buku doa dan wirid. Dalam buku dan wirid saya sebutkan, seperti makan 7 butir kurma ajwa, itu ada dalilnya. Nabi SAW bersabda, man istabaha bisab'i tamaratin ajwatan, lam yadurrahu dhalikal yawm tummun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, kurma Nabi SAW, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, man akala 7 tamaratin mimma baina labaitaiha hina yusbihu lam yadurrahu summun wala lam yadurrahu summun hatta yumsiya. Barang siapa makan 7 buah kurma yang ada di antara 2 tanah berbatuan hitam, yaitu tanah Madinah, pada pagi hari maka dia tidak akan dicelakakan oleh racun sampai sore hari. Ini riwayat Muslim. Jadi ini dianjurkan makan kurma ajwa. Kalau menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, bahwa seluruh kurma Madinah mempunyai sifat tersebut, artinya dapat menghilangkan sihir dan juga dapat menghilangkan racun. Kemudian juga mengobati dengan cara minum apa habatus sauda. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang habatus sauda dalam beberapa hadisnya, bahwa itu dapat menyembuhkan penyakit. Nabi bersabda, inna fil habati sauda shifaan min kulli da' illa sam. Sesungguhnya dalam habatus sauda, jintan hitam, terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Ada sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dijelaskan oleh Ibnu Syihab, kalimat as-sam artinya kematian. Dan habat sauda mempunyai manfaat yang banyak sekali. Di antara juga mengobati dengan madu. Sebab Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi, asyifa'u fi thalathatin fi syartati mihjamin au syarbati asalin au kayatin binarin wa anha ummati anal kay. Sesungguhnya kesembuhan itu ada pada tiga hal, yaitu dengan bekam, yang kedua minum madu, atau pengobatan dengan besi panas, yaitu kai. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan kai, dengan besi panas. Ini hadis sahih Bukhari. Kemudian juga dengan bekam. Kata Nabi SAW, in kana fi syai'in mimma tadawawna bihi khairun fal hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah dengan melakukan bekam. Sahih Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim. Ketika Rasul bersabda, khairu ma tadawaitum bihi al-hijama. Sebaik-baik pengobatan dari berbagai penyakit adalah dengan melakukan bekam. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan Hakim dari Samurah. Dan juga dengan zam-zam. Nabi menyebutkan bahwa zam-zam itu, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Bahwa zam-zam itu penuh dengan berkah. Zam-zam, Zam-zam merupakan makanan yang mengenyangkan, dan zam-zam merupakan obat dari berbagai penyakit. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Baihaqi, Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir, dan sanadnya sahih. Itu saja tentang pengobatan. Nanti Bapak atau Ibu, ikhwan dan akhwat bisa lihat di dalam buku doa dan wirid tentang bagaimana mengobati penyakit orang yang terkena sihir, santet, dan yang lainnya. Yang perlu diingat, sebelum saya tutup, yang perlu diingat bahwasanya pengobatan dengan Al-Quran itu adalah yang paling baik. Karena Al-Quran sebagai penyembuh, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai penyembuh. Jadi itu harus kita ingat bahwa kita mengobati dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, ayat-ayatnya, apakah dalam surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian juga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan yang lainnya, itu dapat menyembuhkan. Sebab Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Dan juga dalam satu hadis dari Aisyah bahwa ada seorang wanita yang mengobati atau dia meruqyah, dan Nabi bersabda, alijiha bikitabillah. Hendaklah kamu mengobatinya dengan menggunakan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Ya, sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam di manapun Anda, kami akan buka selanjutnya sesi tanya jawab untuk Anda semua, dan melalui telepon untuk yang pertama di 0218236543, dan sudah ada Umu Qari di Pondok Gede Bekasi. Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radionya Bu ya. Silakan. Sejak pernikahan kami Pak Ustaz ya, itu ada perubahan dari suami saya yang dia tidak mau sholat, dan dia bilang kalau dia mau sholat pun kalau ada saya itu dia tidak bisa sholat. Terus kalau saya menyetel murotal di rumah pun selalu dimatikan. Terus dari diri dia pun sendiri dia tidak mau ada usaha untuk mengobati dia bilang dia merasa seperti orang kena sihir atau kena santet gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana cara menanggulanginya ya Pak Ustadz ya? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Tentang masalah orang yang terkena sihir, santet, dan yang lainnya, kepada ibu dan juga kepada yang lainnya, bahwa yang pertama yang harus diperhatikan, bahwa kalau kita ingin mencegah diri kita dari berbagai macam godaan syaitan, istihir, dukun, santet, guna-guna dan yang lainnya. Yang paling pertama yaitu kita mentauhidkan Allah SWT, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Kemudian yang kedua, kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, meninggalkan semua larangan. Kemudian kita bertaubat dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Maka di rumah itu jangan tinggalkan baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, لا تجعل بيوتكم مقابرا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Dan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, karena sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya disuruh kita membaca surah Al-Baqarah. Makanya ibu juga jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah penyakit itu bisa sembuh. Penyakit itu bisa sembuh. Jadi apapun penyakit bentuknya itu insyaAllah sembuh. Dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Asy-Syafi, Allah yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Maka kita gunakan obat-obat yang sesuai dengan syariat. Yang pertama baca Al-Quran tadi saya sebutkan. Kemudian jangan tinggalkan baca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali setiap hari. Bisa juga dibaca pagi 100 kali, sore hari 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Kemudian baca beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Ya, ayat kursi, di samping kita baca tetap Al-Baqarah, ayat kursi dan beberapa ayat yang lainnya. Itu insyaAllah sembuh. Suami ibu itu insyaAllah akan sembuh dan juga yang lain yang terkena. Seperti yang ibu sampaikan itu insyaAllah akan sembuh. Cuma tetap tawajuh kita, kita terus kembali kepada Allah. Yang nanti insyaAllah nanti di akhir saya akan kasih kesimpulan tentang bagaimana mengobati penyakit-penyakit yang ada. Nanti ibu tolong dibaca buku saya Doa dan Wirid. Di buku doa wirid itu ada beberapa doa yang ibu bisa bacakan kepada suami ibu. Itu diantaranya dibacakan 7 kali. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb pemilik arsh yang agung, agar Allah menyembuhkan kamu. Tahu? Ibu juga pegang di mana bagian yang dia sakit, disebutkan bismillah, bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzubillahi atau a'udzubi'izzatillah wa kudrati min syari ma'ajid wa uhadir, dibaca 7 kali. Berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku temui dan aku khawatirkan, dipegang di tempat yang dia sakit. Dia juga baca seperti yang tadi saya sebutkan, doa dari Nabi yang dari Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun juga. Ini dibaca. Dan ibu bisa juga tadi saya sebutkan dikonsumsi seperti habatus sauda, madu, kemudian juga air zam-zam. Insya Allah Allah akan sembuhkan. Bismillah. Ya. Nah, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari penelpon yang kedua. Sudah ada Umur Rara di Pamulang. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, teman saya orang tuanya itu katanya di badannya ada semacam isi ya, mungkin entah jimat entah apa. Akhirnya dia sakit, tidak sembuh-sembuh. Walau alam ya, maksudnya dia sih bertanya aja, apakah kalau orang yang ada isinya seperti jimat atau ajian itu susah meninggalnya, lalu bagaimana untuk melepaskannya Ustaz? Itu aja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang seperti itu sama aja pengobatannya, pengobatan syar'i. Artinya tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh nusyrah itu datang ke dukun. Banyak orang juga menganjurkan untuk menghilangkan isinya atau segala macam dengan datang ke dukun atau ke tukang sihir, enggak boleh dalam Islam. Cukup diobati dengan pengobatan yang syar'i. Seperti yang tadi saya sebutkan, karena yang dapat menyembuhkan semua penyakit hanya Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu kan penyakit. Kalau penyakit diobati dengan sesuai dengan syariat. Enggak boleh datang ke dukun, enggak boleh juga ini harus dihilangkan dengan pakai dukun, jangan. Kita justru tawajuh kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita lujuk kepada Allah, menghadap Allah, tadarru kepada Allah, tadallul kepada Allah, berdoa kepada Allah, menghinakan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, insyaAllah Allah akan sembuhkan. Yakin, Allah pasti akan menyembuhkan dengan izinnya. InsyaAllah Allah akan menyembuhkan. Jadi, itu kalimat-kalimat seperti itu sering kadang-kadang di masyarakat, oh itu nanti meninggalnya susah, ini segala macam, itu ditakut-takuti. Kita yakin bahwa kalau memang sudah ajalnya, dia pasti meninggal. Sudah ajalnya. Tapi tetap aja kita pengobatannya sesuai dengan syar'i. Sebab pengobatan-pengobatan yang menggunakan dukun, sihir, itu berbahaya buat dia. Kenapa? Dia mendatangi dukun dan bertanya saja kepada dukun, salatnya tidak akan diterima 40 malam. Man ata'arrafan fasalan syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina layla. Barang siapa yang mendatang ke tukang ramal, orang pintar, dukun, lalu bertanya tentang sesuatu, sholatnya enggak akan diterima selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi jangan, belum lagi riwayat yang lain menyebutkan kufur. Kemudian kalau didatang juga ke dukun, enggak sembuh, dia sudah berdosa, berdosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian juga tidak sembuh, dan kadang-kadang matinya juga bukan berbuat syirik kepada Allah, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Jadi, katakan kepada tetangga ibu dan juga kepada yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ini, insya Allah semua penyakit itu Allah yang dapat menyembuhkannya. Jelaskan. Dan insya Allah dengan kita membaca yang sesuai dengan syar'i, dan ibu tadi saya sebutkan juga kepada yang pertama dan juga kepada ibu yang bertanya lagi, itu bisa ibu baca dalam buku saya Doa dan Wirid, mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Di situ saya jelaskan tentang bagaimana mengobati penyakit. Iya. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikutnya dari penelpon yang ketiga saja di pagi ini sudah ada Ummu Aisyah di Cikarang. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, apa hukumnya berobat dengan menggunakan cacing? Iya, itu saja. Baik. Ya Ustaz, bagaimana hukum berobat dengan cacing Ustaz? Obat? Iya. Dengan cacing. Kan tidak termasuk yang diharamkan. Artinya kita tidak ada nas atau dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Ya, seperti orang-orang yang punya penyakit tipes. Ya, di antara obatnya dengan cara seperti itu. Wallahu'alam. Nah, baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja dari saudara atau saudari Upik di Depok yang bertanya, Ustaz, saudara saya mempunyai susuk. Setelah tahu susuk itu haram, ingin menghilangkan susuk tersebut. Bagaimana cara menghilangkan susuk tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jawabannya sama seperti yang tadi. Nah, pertanyaan ibu yang kedua tadi. Iya. Nah, baik. Terima kasih. Kemudian, iya. Juga sama. Baik Ustaz. Tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh datang ke tukang sihir. Cukup dengan obat-obat syar'i yang tadi saya sebutkan. Ya, baik. Terima kasih. Dan kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita dari Bogor yang bertanya, Ustaz, makna dari ikhtiar di dalam Islam itu sendiri seperti apa Ustaz? Apakah doa termasuk ke dalam ikhtiar apabila kita dalam kondisi sakit Ustaz? Iya, ikhtiar itu kan artinya usaha. Kita ikhtiar usaha yang sesuai dengan syariat. Artinya kita bukannya diam ketika terkena penyakit, kita bagaimana? Seperti pembahasan kita tentang tawakal. Tawakal bukan berarti kita hanya bersandar hati kita kepada Allah tanpa berusaha mencari sebab, gitu, ikhtiar. Jadi, seorang dia wajib untuk tawakal kepada Allah. Maka dia harus berusaha. Seperti orang ingin mendapatkan rezeki, dia tawakal kepada Allah, tapi dia diam di rumah. Tidak ada usaha ikhtiar dia untuk mencari nafkah. Ya, gimana datang rezeki? Begitu juga tentang masalah ini. Artinya ketika dia terkena penyakit, dia harus ikhtiar mencari obatnya. Di samping itu juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali. Ya Ustadz, berkaitan dengan kei yang dimaksud di sini, pengobatan besi panas itu untuk saat ini berbentuk seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya karena khawatir kami terjatuh ke dalam hal ini Ustadz, dari pendengar kita di Bogor kembali. Iya, besi panas ya, dengan besi panas kan zaman dulu itu mengobati dengan besi panas, dia mengobati, jadi besinya dipanaskan kemudian dicari farapnya kemudian dikenakan. Itu banyak yang sembuh, tapi kemudian Nabi larang karena menyakiti orang. Nah, bentuknya sekarang wallahu alam. Tanya ke dokteran nanti. Yang paham. Ya. Baik, terima kasih, dan ini pertanyaan juga untuk atau jawaban untuk Saudara Hadi di Bogor yang bertanya hal yang sama. Baik, kemudian kita angkat dari pesan singkat Ustadz dari Abu Fatih di Kampung Rambutan. Ustadz, apakah dengan kita memutar kaset-kaset murattal surat Al-Baqarah khususnya dapat juga kita gunakan untuk mengusir syaitan Ustadz dan mencegah atau menangkal sihir yang datang untuk kita? Iya, tentang menyetel murattal itu bolehnya boleh saja, tapi yang Nabi suruh kita ini baca. Nabi menyebutkan iqra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, hendaklah kamu baca Al-Qur'an karena dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang bacanya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, iqra'u az-zahrawaini, iqra'u, bacalah dua bunga, Al-Baqarah wa surah Al-Imran. Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Karena keduanya itu dia akan menjadi naungan pada hari kiamat. Bahkan setelah itu Nabi menyebutkan lagi di akhir hadis itu, ikra'u surah Al-Baqarah fa inna akhzaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batala. Kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Baqarah, suruh baca, kita yang baca. Bukan murattal, bukan kaset yang baca, kita yang baca. Baca Al-Baqarah. Karena sungguhnya mengambilnya adalah barokah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak mampu untuk mengalahkan surah Al-Baqarah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi suruh kita baca surah Al-Baqarah, baca gitu. Jadi kalau kita mau ingin mendengarkan murattal boleh aja, tapi yang diperintahkan dibaca, karena baca itu mempunyai kekuatan, mempunyai ruh. Dengan hati, dengan lisan kita, dengan hati kita, kita bacanya, itu punya kekuatan untuk mengusir setan, mengusir jin, mengusir juga godaan-godaan tukang sihir, dukun, dan yang lainnya. Dengan kita baca, bukan murattal. Ya. Ya. Terima kasih Jazakallah Khairan. Dan dari pesan singkat kembali dari Ummu Faik di Celililitan yang bertanya, Ustadz, adik kami mengalami kesurupan jin hingga beberapa lama dan saat ini hilang ingatannya dan menggunakan pengobatan kedokteran ilmiah juga tidak bisa. Kemudian kami ingin merukyahnya tapi belum ada kemampuan, dan rukyah yang syar'i pun di kampung kami belum ada Ustaz. Bolehkah diobati oleh orang pintar dalam tanda kutip karena ingin menyenangkan hati ibu kami yang mengurusi adik-adik kami tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tadi sudah saya jawab, tidak boleh. Datang ke orang pintar, dukun, tukang sihir, tukang ramal, tidak boleh. Jadi dengan rukyah syar'iyah semua orang bisa. Karena agama Islam ini agama yang mudah. Allah turunkan agama Islam ini untuk memudahkan manusia, bukan untuk menyulitkan. Ruqyah, semua orang bisa meruqyah. Nanti yang bertanya, saya anjurkan lagi itu. Beli buku doa dan wirid, mengobati gunung-gunung sihir, melakukan sunnah. Nanti antum baca, bacakan. Antum bacakan kepada saudara antum itu, ayat-ayatnya. Kemudian juga ikhtiar yang lain di samping itu, kita bermunajat kepada Allah, berdoa. Dan juga di samping itu minumkan dia dengan habbatus sauda, dengan air zam-zam, kemudian juga dibekam, dan yang lainnya dibacakan di rumah itu, jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Insyaallah sembuh, insyaallah sembuh, bismillah. Ya, baik, itu aja. Yakinkan dengan kekuatan syar'i, karena memang kita ini sudah seperti yang tadi mukadimah saya sudah sebutkan, bahwa manusia ini semakin kesini kebodohan semakin merajalela, kemudian juga kelemahan iman yang luar biasa. Manusia sudah lemah imannya dan kurang tawakal kepada Allah SWT. Mau cari yang gampang, yang mudah, dan itu dari bisikan-bisikan syaitan. Supaya apa? Supaya orang terjebak dan tersesat dari jalan yang lurus ini. Wallahul musta'an. Nah, baik. Tapi kan cukup awas. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita. Kepada ikhwan dan akhwat dan kepada seluruh pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, sebagai penutup seperti yang sudah saya pernah sampaikan juga ketika membahas tentang sihir dan juga tentang dukun, saya ingin mengulang kembali bagaimana mengobati dari kejahatan tukang-tukang sihir, kejahatan dari para dukun, kejahatan dari syaitan yang mereka telah membuat kerusakan di muka bumi dan juga berbuat jahat kepada kaum muslimin dan muslimah. Maka cara kita untuk menjaga diri dan juga mengobati dari godaan-godaan syaitan dan tukang-tukang sihir dan juga orang-orang yang suka mengguna-guna dan yang lainnya, ya sekarang ini apakah itu hipnotis atau segala macam lah bentuknya, maka yang pertama yaitu kita berlindung kepada Allah SWT. Yang pertama, ingat, kita berlindung kepada Allah SWT. Dan Allah berfirman, wa immanin zaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah. Dan apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitan rajim. Dan juga seperti disebutkan dalam ayat yang lain, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabbku, agar mereka tidak hadir, tidak datang kepadaku. Dan diantaranya kita bisa baca, untuk perlindungan ini, baca Qul huwallahu ahad. Ya, sampai selesai al-ikhlas, Qul huwallahu falaq, kemudian Qul huwallahu binas. Itu bisa dibaca pada waktu pagi 3 kali, waktu sore hari 3 kali. Dan setiap selesai sholat baca al-ikhlas 1 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Setiap selesai sholat yang wajib, yang 5 waktu. Itu yang pertama. Berlindung kepada Allah dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau menggunakan ayat Al-Quran, surah al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kemudian yang kedua, yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, untuk melindungi diri kita dari gangguan sihir, ya, gangguan syaitan dan yang lainnya, kita bertakwa kepada Allah SWT, menjaga batas-batas Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar yang terbaik buat dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan juga Allah berfirman, وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Dan jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian sabar dan kalian bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan tipu daya mereka sedikit pun juga. Dalam surah Al-Imran. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama isti'adzah, yang kedua takwa, yang ketiga yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mentauhidkan Allah. Dan kita ingat bahwasanya semua tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Dan semua tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Sampai Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang sihir, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa binillah. Dan mereka tidaklah membahayakan kepada seorang pun sedikit juga kecuali dengan izin Allah. Artinya mereka tukang-tukang sihir tidak akan bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Yunus ayat 107, wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan bahaya kepada kamu, bentuknya apa bahaya itu? Maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang dapat mencegah karunia-Nya Allah. Allah menimpakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Atau Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Harus yakin bahwa Allah yang dapat menyembuhkan semua penyakit, bukan dukun, bukan tukang sihir, bukan paranormal, bukan orang pintar, bukan yang lainnya. Yang dapat menyembuhkan semua penyakit hanya Allah. Penyakit syahwat, penyakit syubhat, penyakit hati, penyakit fisik, itu hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Yakin kita, dengan si yakin-yakinnya Allah syafi, Allah yang dapat menyembuhkan. Kemudian yang keempat, yaitu kita tawakal kepada Allah. Kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Dalam mengambil manfaat, menolak bahaya, hanya Allah. Dan Allah akan mencukupi semua. Dan Allah akan menjaga kita dari berbagai macam gangguan. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pencukup baginya. Kemudian yang kelima, yaitu banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa ini kita sangat banyak. Kita wajib bertaubat kepada Allah. Semuanya manusia bersalah, berbuat dosa. Saya dan antum sama. Maka kita harus terus bertaubat kepada Allah setiap hari. Dan musibah-musibah yang menimpa kita dengan sebab dosa kita. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Apa saja musibah ya, yang menimpa kamu, itu dengan sebab tangan-tangan kamu. Dan Allah banyak memberikan maaf. Artinya, dalam surah Asy-Syura ayat 30 ini, Allah menyebutkan tentang berbagai macam musibah, termasuk juga penyakit, termasuk juga terkena sihir, terkena jin, gangguan, itu dengan sebab dosa kita. Maka kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni semua dosa kita, dan juga menyembuhkan penyakit kita. Kemudian yang keenam banyak sedekah. Banyak sedekah. Sedekah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sedekah. Jadi kalau kita membanyakkan sedekah, maka insyaallah Allah akan hilangkan berbagai penyakit dari kita. Yang kita niatnya jelas ketika sedekah itu kita niatkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan dari sedekah ini akan menghilangkan atau dapat mencegah dari pengaruh-pengaruh yang jelek. Sedekahnya harus kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, Dau marzakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit diantara kamu dengan sadaqah. Nah ini sedekah ini harus, karena harta itu pada hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Dan Allah pasti akan ganti apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Dan tidak berkurang harta kita dengan sebab sedekah. Maka banyakkan sedekah kita kepada keluarga, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, kepada orang-orang miskin, orang fakir, orang-orang yang susah, janda-janda miskin dan yang lainnya. Banyakkan sedekah. Semuanya karena Allah, ikhlas karena Allah. Insya Allah akan menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menolak bala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membanyakkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi membanyakkan kita membaca Al-Quran. Dia berzikir. Dan juga doa-doa yang disyariatkan. Seperti ini termasuk laruqyah. Makanya kita jangan tinggalkan itu, setiap hari baca zikir pagi dan petang. Kemudian juga kita baca zikir masuk rumah, masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, ketika makan, baca bismillah, kemudian doanya, dan yang lainnya semuanya kita baca itu. Itu zikir-zikir itu punya pengaruh. Kemudian baca Al-Quran tiap hari, kita harus luangkan waktu kita, apakah itu di pagi hari, siang hari, itu sore atau malam, itu untuk membaca Al-Quran. Yaitu tujuh yang dapat insya Allah mencegah kita dari berbagai macam gangguan sihir, duku dan yang lain, dan juga mengobatinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, kepada para pendengar. Apabila ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan lagi kepada ustaz yang lain. Dan mudah-mudahan Allah mencegah kita dari berbagai macam gangguan sihir, duku dan yang lainnya yang telah berbuat kerusakan muka bumi. Dan mudah-mudahan Allah, orang-orang yang terkena gangguan, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Saudara-saudara kita yang terkena gangguan jin, sihir dan lainnya, tetap antum harus sabar dan tetap berdoa kepada Allah. tetap kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendoakan agar disembuhkan oleh Allah SWT. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.